بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما أما بعد فإن شاء الله kita lanjutkan pelajarannya. Sekarang memasuki bab yang baru atau fasal yang baru yang kelima, yakni al-masadiru, masdar. Ini bentuk jamaknya, masdar. Mufradnya al-masdaru, kemudian jamaknya al-masadiru. Ikhtalafal qudama'u, orang-orang terdahulu ahli bahasa, ahli sharaf yang terdahulu berselisih pendapat haulal masdari wal fi'li terkait atau sekitar masdar dan fi'al. Ada perbedaan pendapat tentang masdar dan fi'al. Ayyuhuma aslun wa ayyuhuma far'un. Mana dari keduanya, dari masdar dan fi'al tersebut, yang merupakan asal, yang merupakan asli. Wa ayyuhuma far'un. Dan mana dari keduanya, yang itu merupakan cabangnya. Mana yang pokok, yang asal, dan mana yang cabang. Fa dhahabal basriyuna, ahli Basrah, ahli bahasa dari Basrah, dari kota Basrah, berpendapat ila annal masdara aslun lil fi'li, bahwasanya masdar itu asal bagi fi'al. Masdar itu yang pokok, dia asal pada fi'al. Berarti fi'al itu faraknya atau cabangnya. Ini menurut ahli Basrah. Wa dhahabal kufiyuna ila annal fi'la aslun lil masdari. Adapun ahlu Kufah, ahli bahasa dari Kufah, dari negeri Kufah, berpendapat bahwa fi'l itu adalah asal bagi masdar. Fi'l itu asalnya, pokoknya, kemudian masdar itu adalah cabangnya. Ini, ada dua pendapat ini. Yang satu berpendapat masdar itu asalnya, yakni ahli Basrah. Yang satu, yakni ahli Kufah, berpendapat bahwa fi'il itu adalah yang asal, yang pokok. Wahtilafatul madrasataini, dan perselisihan pendapat di antara dua madrasah ini, dua tempat belajar, karena memang Basrah dan Kufah, kedua kota ini sebagai pusat pembelajaran bahasa, mungkin tidak hanya ilmu bahasa, juga ilmu-ilmu yang lain, tapi di antaranya adalah bahasa Arab ini, jadi sebagai tempat pembelajaran ilmu bahasa Arab ini, dua tempat ini, Basrah dan Kufah. Jadi perbedaan antara dua madrasah ini, dua tempat pembelajaran ini, tattakhizuhuna ashkalan ghaira lughawiyatin. Di sini mengambil ashkalan, ketidakjelasan atau kesamaran, yang tidak terkait dengan bahasa atau permasalahan yang tidak terkait dengan bahasa, terkait dengan sharaf. Jadi itu sekedar berpendapat mana yang merupakan asal, yang pokok, dan mana yang faraknya, mana yang cabangnya. Tetapi itu tidak terkait dengan keadaan atau lafaz bentuk masdar itu sendiri. wa min samma fala ahmiyata laha fid darsil lughawi bi ammatin. Dan dari itu maka tidak ada kepentingan, tidak ada keperluan padanya tentang perselisihan ini dalam pembelajaran bahasa secara umum. Wa fid darsit tatbiqi ala wajhil khususi, dan pada pembelajaran tatbiq, pada pembelajaran tentang penerapan ilmu sharaf, pembentukan kata-kata, ala wajhil khususi, dari sisi khususnya. Ini. Jadi itu permasalahan di luar dari apa yang akan dibahas dalam pelajaran bahasa secara umum ataupun dalam pelajaran sharaf secara khusus. Ini. Wal masdaru yakhtalifu 'anil fi'li. Nah, ini dijelaskan terkait dengan makna atau apa yang dimaksud dengan masdar. Masdar itu berbeda dari fi'il. Yakhtalifu 'anil fi'li. Masdar itu berbeda dengan fi'il. Fi annahu ismun, bahwasanya apa perbedaan dengan fi'il? Bahwasanya masdar itu adalah ism. Masdar itu adalah ism. Ya, lafaz masdar termasuk kelompok ism, jenis ism. Ya, artinya apa? Bukan fi'il dan bukan harf. Ya, perlu diingat ya, bahwasanya jenis kata dalam bahasa Arab kan hanya ada tiga, ism, fi'il dan harf. Pembagian secara umum, secara global, terbagi menjadi tiga ini, ism, fi'il dan harf. Nah, masdar ini termasuk yang ism, bukan fi'il dan bukan harf. Ini. Jadi perbedaan masdar dengan fi'il, bahwasanya masdar itu adalah termasuk ism. Kalau fi'il ya dia fi'il tersendiri, bentuk tersendiri, fi'il berbeda dengan ism. Wa yattafiqu ma'al fi'li. Dan tadi perbedaan dengan fi'il, tetapi juga di sini wa yattafiqu ma'al fi'li, masdar itu mempunyai kesamaan, sama atau sepakat dengan fi'il, ada kesamaan dengan fi'il. Apa kesamaan masdar dengan fi'il? Fi annahu yadullu ala hadatsin, bahwasanya masdar itu menunjukkan pada hadas, pada perbuatan atau kejadian. Ini. Sebagaimana yang ditunjukkan pada fi'il. Fi'il di situ memberikan makna hadas, perbuatan. Maka masdar juga demikian. Masdar itu menunjukkan makna hadas, makna perbuatan. Ya, amalan atau kegiatan atau yang semisalnya. Ini persamaan antara masdar dengan fi'il. Ya. Ghairu annal fi'la yadullu 'alal hadatsi bil idafati ila dalalatihi 'alal zamani. Hanya saja fi'il itu menunjukkan perbuatan, menunjukkan kejadian dengan tambahan, ya, bil idafati dengan tambahan bahwa fi'il itu menunjukkan pada waktu. Jadi maksudnya fi'il itu menunjukkan perbuatan, ya, kegiatan, kemudian juga ditunjukkan di situ keterkaitannya dengan waktu. Ini yang ditunjukkan pada fi'il, makna dari fi'il. Adapun masdar, dia hanya sekedar menunjukkan hadas saja, hanya menunjukkan perbuatan saja, tanpa dikaitkan dengan waktu, tidak menunjukkan waktu. Ini. Ya. Jadi di antara perbedaan masdar dengan fi'il dan juga persamaannya. Masdar itu termasuk ism, ya. Adapun fi'il dia jenis yang tersendiri. Fi'il ya jenis fi'il. Kemudian persamaannya tadi, masdar sama dengan fi'il, yakni menunjukkan perbuatan, kejadian, ya, amalan atau kegiatan atau yang semisalnya. Hanya saja untuk fi'il, selain menunjukkan kegiatan, perbuatan, amalan, juga menunjukkan waktu, terkait dengan waktu. Adapun masdar tidak demikian. Masdar tidak menunjukkan waktu, tidak terkait dengan waktu. Jadi hanya menunjukkan perbuatan atau kegiatan saja. Ini. Baik. Itu ya dari sisi makna masdar demikian. Walladhi yahammuna huna, dan yang menjadikan penting bagi kita di sini, yang menjadi kepentingan kita di sini, huwa kaifiyatu siyaghatil masdari, yakni kaifiyah cara pembentukan siyaghatil masdar, ya, bentuk masdar. Bagaimana cara pembentukan bentuk masdar? Ini yang dipelajari dalam sharaf. Ya. Di sini terbagi menjadi beberapa pembahasan tentang kaifiyah siyaghatul masdar ini, pembentukan masdar. Awalan yang pertama, masdar sulasi. Masdar dari fi'il sulasi mujarrad. Ini yang dimaksud ya. Di sini hanya disebutkan sulasi, maksudnya sulasi mujarrad. Jadi yang mazid tidak termasuk dalam pembahasan ini. Yang mazid nanti ada pembahasan tersendiri pada bagian yang berikutnya. Masdar sulasi ghairu qiyasiyin. Masdar sulasi, masdar dari fi'il sulasi mujarrad, itu tidak qiyasi. Ya, tidak bisa dikiaskan, tidak bisa dirumuskan. Ai annahu la tahkumuhu qa'idatun 'ammatun, yakni bahwa masdar tersebut dari fi'il sulasi mujarrad tersebut tidak dihukumi dengan satu kaidah umum, tidak ditentukan oleh satu kaidah yang umum. Wa innamal aghlabu fihi as-sama'u, hanya saja yang kebanyakan yang ada secara kebanyakan pada masdar ini adalah as-sama', yaitu dengan mendengar. Kebanyakan yang didapati masdar dari sulasi itu adalah dengan mendengar, dengan as-sama', mendengar dari bahasa Arab, dari orang-orang Arab, kemudian menghafalkannya, menetapkannya, satu lafaz itu bentuk masdar dari satu fi'il. Ya, tidak bisa dikiaskan, tidak bisa dibuat satu wazan tertentu untuk fi'il-fi'il tertentu. Ya. Ini. Ghairu annal ulama'a hawalu ay yad'u ba'dad dawabiti, hanya saja bahwasanya para ulama, ulama bahasa, mereka telah mencoba untuk membuat ya, sebagian dawabit, ya, sebagian kaidah-kaidah allati tantabiqu ala fasa'ila muayyanatin, yang sesuai dengan pasal-pasal tertentu, yang sesuai dengan pembahasan-pembahasan tertentu. Minal af'alis sulasi, yaitu dari fi'il-fi'il sulasi ini. Walaupun secara umum tadi itu sifatnya sama'i, ya, dengan mendengar, tetapi bagian bagaimana telah dilakukan para ulama ini, itu bisa dibuatkan satu kaidahnya untuk diterapkan pada beberapa fi'il yang tertentu, yang mungkin semisal dengan itu. Tetapi tetap kembalinya pada hukum umum, bahwasanya masdar dari sulasi itu keumumannya kebanyakan adalah sama'i, bukan qiyasi. Faqalu, mereka para ulama bahasa mengatakan penjelasannya. Awalan yang pertama, akhlabul af'ali sulasiyati. Akhlab, makna akhlab itu yang dominan, yang paling banyak atau yang mayoritas. Jadi di sini menggunakan kata akhlab, maksudnya apa? Bukan satu hal yang mutlak, bukan satu hal yang harus demikian atau semuanya pasti demikian, bukan semacam itu ya. Tapi akhlab, jadi kebanyakannya. Ya, bedakan ya, memahami makna satu kata aghlab, ini kebanyakan. Kebanyakan dari fi'il-fi'il tulasi ada lati ala hirfatin, yang menunjukkan pada suatu hirfah, pekerjaan mata pencaharian. Yakunu masdaruha ala wazni fi'alatun, maka masdarnya itu mengikuti wazan fi'alatun. Fi'il sulati yang menunjukkan suatu pekerjaan, suatu perbuatan, suatu mata pencaharian, itu secara umum kebanyakannya wazannya mengikuti bentuk fi'alatun. Mislu, contoh falaha, dari fi'il falaha. Falaha itu membaca atau mengolah tanah, ya, membaca tanah, mengolah tanah. Kemudian masdarnya menjadi filahatun, berarti apa? Bertani. Filahatun, bertani. Karena bertani, pekerjaan bertani itu mengolah tanah, membajak tanah. Najara, memahat, memahat kayu. Nijaratun, pekerjaan tukang kayu. Zara'a, semakna dengan falaha tadi, mengolah tanah, membajak tanah, bercocok tanam. Maka masdarnya zira'atun, bercocok tanam atau bertani. Haka, menenun, tenun, haka, menenun. Hiyakatun, menenun, perbuatan menenun, tenun. Safara, bisa bermakna safar, artinya bepergian. Kemudian masdarnya sifaratun, di sini bermakna pekerjaan yang terkait dengan bepergian. Di antaranya itu sebagai duta misalnya, karena suatu duta kan dia pergi ke luar daerahnya. Ini. Jadi ini bentuk masdar mengikuti wazan fi'alatun untuk menunjukkan pada hirfah, pekerjaan ataupun pencaharian. Filahatun, nijaratun, zira'atun, hiyakatun, sifaratun. Ini. Jadi aslabnya demikian, umumnya demikian. Tapi sekali lagi tidak mutlak, ya, tidak harus seperti ini. Tapi ini beberapa yang dijumpai memang demikian, secara umum ada yang demikian. Salian yang kedua. Aghlabul af'ali ad-dalati ala taqallubin wa ibtirabin. Pada umumnya fi'il-fi'il yang menunjukkan pada taqallub, berubah-ubah. Berubah-ubah mungkin bentuknya, rupanya, atau yang semisalnya. Sesuatu yang berubah, ya, taqallub. Wa ibtirabin, ibtirab itu bergerak atau berguncang atau yang semisalnya. Ibtirab, ya, bergerak, berubah, bergerak, ya, ala taqallubin wa ibtirabin. Yakunu masdaruha ala wazni fa'alanu, masdarnya itu mengikuti wazan bentuk fa'alanu atau fa'alanu. Ini masdar, ya, jadi ditanwin fa'alanun. Mislu, contoh ghala, itu mendidih atau merebus, ya, merebus, ya. Masdarnya menjadi ghalayanan, ya. Ghalayanun, jadi perbuatan merebus. Merebus kan berubah dari air yang dingin direbus menjadi panas atau mendidih, mengalami perubahan. faro fauronan. Ya. Fauronun memancar atau mendidih. Ya. Kemudian faro terbang. Toyaronan, ya, penerbangan. Ya. Perbuatan terbang ya, toyaronan. Jala jaulanan, jala berkeliling. Jaulanan ya, perbuatan berkeliling kan bergerak keliling itu ya, dari satu tempat ke tempat yang lain ya. Ini menunjukkan apa? Perbuatan takallub dan iftirab, berubah atau dan bergerak ya. Ini masdarnya mengikuti wazan fa'alanun ya, ghalayanun, fawaranun, toyaranun, jawalanun. Ada satu tambahan faedah yang mungkin kita sampaikan dalam contoh-contoh ini sekaligus tadi ya, pada contoh yang pertama untuk meluruskan dalam contoh yang disebutkan di sini, lafadz masdar itu dibaca dengan fathah tanwin pada huruf akhirnya. Itu juga berlaku pada contoh yang pertama tadi ya, falaha filahatan, najara nijaratan, zara'a ziraatan, hakahiyakatan, safara sifaratan. Kemudian pada yang kedua, ghala ghalayanan, fara fawaranan, para tiranan, toyaranan, afwan, jala jawalanan. Jadi lafadz masdar dalam contoh ini itu dibaca dengan fathah tanwin pada huruf akhirnya. Kenapa? Karena sebelumnya ada fi'ilnya. Ada falaha filahatan, ghala ghalayanan. Karena disebutkan fi'il sebelumnya, maka penyebutan masdar itu menjadi fathah tanwin pada huruf akhirnya. Dan ini tidak mempengaruhi makna dari sisi itu masdar. Tidak berpengaruh. Tetap itu bentuk masdar sesuai dengan wazannya, fi'alatun ataupun fa'alanun. Jadi pembacaan huruf akhir dari lafad-lafad masdar di sini tidak berpengaruh pada makna masdar-masdar tersebut. Ini terkait dengan i'rab ya, terkait dengan pembahasan pada ilmu nahwu ya, kenapa dibaca fathah pada huruf akhirnya, itu nanti pembahasannya pada ilmu nahwu. Ya. Jadi keadaan akhir itu menyesuaikan saja. Untuk sementara tidak usah terlalu dipermasalahkan. Artinya mafhum, difahami keadaan akhir dari masdar-masdar dalam contoh ini. Karena sebelumnya disebutkan fi'ilnya, maka tadi akhir dari masdar itu dibaca fathah. Tetapi kalau tidak disebutkan fi'il pada sebelumnya, ya kembali ke asalnya, huruf akhirnya dengan dhammah. Ya. Sehingga kalau disebutkan masdarnya saja, ya cukup. Filahatun, nijaratun, ghalayanun, fawaronun, seperti itu. Ya. Bagaimana dalam kalimat tadi, aghlabul af'ali tsulatsiyyati dan seterusnya, kemudian yakunu masdaruha ala wazni fi'alatin. Di sini dibaca dengan kasrah fi'alatin. Ya, karena sebagai mudhaf ilah dari wazni, kedudukannya dalam kalimat. Ya, jadi terkait dengan kedudukan dalam kalimat, letak dalam kalimat. Ala wazni fa'alanin. Huruf akhirnya di kasrah. Ini. Tapi sekali lagi kalau disebutkan tersendiri bagi satu kata, satu lafaz, ya, kembalikan ke aslinya dengan dhammah, fi'alatun, fa'alanun ya. Ini ya. Jadi keadaan akhir seperti itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kedudukan letaknya dalam kalimat, tetapi itu tidak mempengaruhi makna masdar. Tetap sama mau dibaca fi'alatun, fi'alatin atau fi'alatan, filahatun, filahatan, filahatin ya, sifaratun, sifaratan, sifaratin, fawaronan, fawaronin, fawaronun, sama itu masdar. artinya sama, ya, masdar dari fi'il fa'ara, ya, misalnya ya. Jadi yang semacam ini perlu juga difahami, itu mafhum, ya, tinggal menyesuaikan saja, ya, sesuai dengan letak kedudukan dalam kalimat. Ya. Jadi tidak perlu di apa dalam pembahasan ini, ya, tidak perlu dipermasalahkan, karena ini pembahasan dari sisi sorofnya, bentuknya. Ya. Itu mungkin di lain waktu di pembahasan nahwu insya Allah akan dibahas di sana. Dan ini sebagai tambahan sebelum menginjak ke contoh-contoh berikutnya. Karena ini semuanya akan dibaca fathah huruf akhirnya. Tapi kita di kalau disebutkan tersendiri ya kembalikan ke dhamma. Ini. Mafhum ya? Baik. Berikutnya, salisan yang ketiga. Aghlabul af'alid dalati ala maradin. Umumnya, secara umum, fi'il-fi'il yang menunjukkan pada marad, penyakit. Yakunu masdaruha ala wazni fu'alin. Maka masdarnya mengikuti wazan fu'alun. Di sini pada kalimat bahasa Arabnya dibaca ala wazni fu'alin. Fu'alin huruf akhir dengan kasroh, ya. Tapi kalau diucapkan terpisah tidak dalam bahasa Arab, ya kembalikan ke aslinya. Jadi wazannya mengikuti bentuk fu'alun, ya, baca dengan dhammah. Ya. Tidak perlu dibaca ikut-ikutan kasrah fu'alin karena itu terpisah. Ini diucapkan dalam bahasa Indonesia, ya, sudah kembalikan ke dhammah fu'alun. Walaupun tadi dalam bahasa Arabnya dalam kalimat itu dibaca kasrah ala wazni fu'alin. Jadi yang keadaan akhir lafaz atau isim masdar atau masdar ini, ya tadi ya sudah disampaikan mafhum seperti itu, ya. Mislu, contoh, sa'ala su'alan. Sa'ala batuk. Su'alan, ya sakit batuk. Sama, ya. Jadi antara fi'il dan masdar sama artinya dari sisi menunjukkan perbuatan amalan. Ya. Soda'a suda'an. Pusing, kepala pusing. Atosa, utosan. Bersin. Daro duaron. Pening, ya, kepala pening. Hazala huzalan. Kurus, ya, tubuhnya kurus. Jadi ini masdar secara umum dari fi'il yang menunjukkan suatu suatu penyakit, ya, wazannya fu'alun, ya, su'alun, suda'un, utasun, duarun, huzalun. Rabi'an yang keempat, aghlabul af'alid dalati ala sautin. Pada umumnya, secara umum, fi'il-fi'il yang menunjukkan pada suara, sautin, suara atau bunyi. Yakunu masdaruha ala wazni fu'alin au fa'ilin. Maka masdarnya itu mengikuti wazan fu'alun atau fa'ilun. Ya, ada dua masdar di sini. Fu'alun atau fa'ilun. Nahwu, mislu, contoh. Awa, masdarnya menjadi awa'an. Awa, awa'an, menggonggong, melolong. Soroha, soroha, menjadi surahan, berteriak. Sagha, masdarnya sugha'an, mengembik, mengembek, pada kambing, ya, mengembek, mengembik. Sohala, sohilan, ini yang masdar yang kedua, fa'ilun tadi. Sohilun, sohilan, meringkik, kuda, kuda meringkik. Jadi bunyi ringkikan, apa, ringkian kuda. Sohil. Za'ara, za'irun, mengaum, pada singa atau yang sejenisnya, harimau dan sejenisnya, itu mengaum, meraung. Zairun, naqqa, naqiqun, apa bunyi kata kodok, apa bunyinya itu ya, suara kata, suara kodok itu naqiqun. Jadi ada dua wazan ini, masdar yang menunjukkan pada saut, pada suara. Yang pertama fu'alun, contohnya wa'un, surakhun, tugha'un. Yang kedua masdarnya fa'ilun, contohnya sahilun, zairun, naqiqun. Khamisan yang kelima, aghlabul af'ali ad-dalati 'ala launin. Secara umum kebanyakannya fi'il-fi'il yang menunjukkan pada laun, pada warna, yakunu masdaruha 'ala wazni fa'latun, maka masdarnya itu mengikuti wazan fa'latun. 'Ala wazni fa'latin, jadi masdarnya adalah wazannya adalah fa'latun. Mislu, contoh hamira, warna merah, masdarnya menjadi humratun, atau di sini dibaca fathah ya, hamira humratan, merah. Zariqa zurqatan, biru. Khabira khutratan, hijau. Ini humratun, zurqatun, khutratun, menunjukkan warna. Masdarnya mengikuti wazan fa'latun. Salisan yang keenam, aghlabul af'ali dalati 'ala aibin. Kebanyakan fi'il-fi'il yang menunjukkan pada aib, aib, cacat atau celah. Yakunu masdaruha 'ala wazni fa'alin, maka masdarnya itu mengikuti wazan fa'alun. Ini wazannya fa'alun. Itu contoh amia, amia aman. Di sini karena huruf akhirnya huruf illah, huruf alif, dari fa'alun menjadi aman, karena alif di akhir tidak bisa diberi harokat ya. Maka yang di tanding yang sebelumnya menjadi aman. Buta, awi, arija, arojan, pincang, awira, awaron, buta sebelah, buta salah satu matanya. Kalau aman tadi buta semua dua-duanya, tapi kalau awira, awaron, ini salah satunya saja. Kemudian hawila, hawalan, juling, matanya juling ini. Jadi aman, arajun, awarun, hawalun, wazannya fa'alun. Ini menunjukkan aib atau tadi celah atau cacat. Ini. Sabian yang ketujuh, aghlabul af'ali ad-dalati 'ala mu'alajatin. Masdaruha 'ala wazni fu'ulin. Kebanyakan fi'il-fi'il yang menunjukkan pada mu'alajah, menangani sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Masdaruha 'ala wazni fu'ulin, masdarnya itu mengikuti wazan fu'ulun. Fu'ulun. Mislu, contoh qadima, kuduman, mendatangi, datang atau mendatangi. Su'ida, su'udan, naik atau mendaki. Lasiqa, lusuqan, melekat, menempel, ini melekat pada sesuatu itu ya. Ini menunjukkan pada mu'alajah, jadi mengerjakan sesuatu, menangani sesuatu. Kudumun, su'udun, lusuqan, ya, apa yang semisalnya. Jadi wazannya su'udun. Kesaminan yang ke-8, aghlabul af'ali ad-dalati 'ala ma'nan tsabitin. Kebanyakan fi'il-fi'il yang menunjukkan pada makna yang tetap. Ma'nan tsabit, makna yang tetap. Yakunu masdaruha 'ala wazni fu'ulatin. Maka masdarnya itu mengikuti wazan fu'ulatun. Mislu, contoh. Ya bisa yubusatan, kering. Jadi keadaannya kering. Kemudian maliha muluhatan, asin, keasinan. Milah, milahun itu kan garam ya. Jadi maliha muluhatun, asin ya. Karena garam. Jadi di sini menunjukkan makna sabit, makna yang tetap, tetap kering, ya, kemudian tetap dalam keadaan asin. Ini fu'ulatun, yubusatun, muluhatun. Jadi ini beberapa bentuk masdar dari fi'il-fi'il yang menunjukkan makna-makna tertentu. Dan tadi ini secara aghlab, secara umum atau kebanyakan demikian. Tidak secara mutlak, tidak kemudian semuanya pasti seperti ini. Seperti misalkan tadi khirfah tentang mata pencaharian. Apakah nanti semua masdar dari khirfah bentuknya fi'ala? Tidak. Bisa jadi nanti bentuk yang lain. Menggunakan bentuk masdar yang lainnya, bisa. Atau sebaliknya, ketika ada masdar yang bentuknya mengikuti wazan fi'alatun, apakah kemudian dia menunjukkan makna hirfah, makna pekerjaan, penjaharian? Tidak. Tidak mesti. Jadi tidak ada keterkaitan secara mutlak antara makna yang ditunjukkan tadi dengan wazannya. Tetapi yang ada apa? Aghlab, kebanyakan demikian. Ya. Misalnya, Rasala mengutus Risalatun. Oh, ini apa? Utusan. Ya. Ataupun yang lainnya. Jadi nanti kalau yang jelas nanti ketika menjumpai, ya, bisa jadi memang itu sesuai yang ditunjukkan di sini, menunjukkan suatu perbuatan tertentu dan wazannya juga cocok sesuai. Tapi bisa jadi dengan makna tertentu yang sudah disebutkan di sini, tetapi wazannya berbeda. Atau sebaliknya, wazannya ini, tapi maknanya makna yang lain. Ini ya. Bisa jadi demikian dan itu memungkinkan. Baik. Jadi ini tidak untuk membatasi tapi secara umum kebanyakan demikian. Baik. Nah, selain dari itu di sini disebutkan sesudahnya ya. Wa ghairu hadhihi alqawa'id, dan selain dari kaidah-kaidah ini, yumkinu tartibus suwari al-baqiyati. Bisa memungkinkan untuk mengurutkan, mentertibkan aswaril baqiyati, bentuk-bentuk yang lainnya, li masdari sulafi'i, pada masdar sulafi ala nahwi tali, sesuai arah berikut ini. Jadi selain tadi menunjukkan makna-makna tertentu dengan bentuk masdar yang tertentu pula, di sana juga bisa diurutkan, bisa di susun ya, dari masdar sulafi seperti yang disebutkan berikut ini sebagai berikut. Kalau tadi dari sisi makna ya, kalau sekarang dari sisi bentuk atau lafadznya. Yang pertama, awalan aghlabul af'ali sulafiyyati al-muta'addiyati. Kebanyakan fi'il-fi'il sulafi muta'addi, makna muta'addi itu mempunyai maf'ul bih ya, jadi fi'il yang mempunyai maf'ul bih, membutuhkan maf'ul bih. Nah, kebanyakan dari fi'il-fi'il sulafi yang muta'addi ini yakunu masdaruha 'ala wazni fa'lin. Masdarnya itu mengikuti wazan fa'lin atau fa'lun. Ini dari sisi lafadznya atau makna dari fi'il terkait dengan bentuknya ya, itu muta'addi. membutuhkan maf'ul bih, maka nanti masdarnya mengisi wazan fa'lun. Misal contoh, akhadha akhdhan, mengambil, ataupun mungkin juga bisa bermakna yang lain sesuai dengan siyaqul kalam, ya, akhadha. Kemudian fataha fathan, membuka. Hamida hamdan, memuji. Sami'a sam'an, mendengar, mendengarkan. Akala aklan, makan. Jadi akhdhun, fathun, hamdun, sam'un, aklun, wazannya fa'lun. Nah, karena ini fi'il-fi'il muta'addi, ya, membutuhkan maf'ul bih, mempunyai maf'ul bih. Samian yang kedua, aghlabul af'alis sulasiyati, kebanyakan dari fi'il-fi'il sulasi, al-lazimati, yang lazim. Ya, makna lazim kebalikan dari muta'addi, yakni tidak mempunyai maf'ul bih, tidak membutuhkan maf'ul bih. Itu lazim. Ya, jadi tidak ada yang dinasabkan oleh fi'il lazim ini. Ya. Al-maqsuratil aini, fi'il lazim yang dikasrah ain kalimahnya. Fi'il lazim kemudian dikasrah ain kalimahnya. Jadi wazannya fa'ila. Yakunu masdaruha ala wazni fa'alun, maka masdarnya itu mengikuti wazan fa'alun. Mislu, contoh, ta'iba. Ta'iba kan fa'ila, pada fi'il ain kalimahnya dikasrah. Ta'iba fa'ila, dan ini lazim. Ta'iba capek atau lelah, kan dia tidak membutuhkan maf'ul bih, tidak mempunyai maf'ul bih, maka dia fi'il lazim. Ya. Masdarnya menjadi ta'aban, ya. Menjadi ta'aban, ya. Artinya mengerti wazan tadi fa'alun, ta'abun. Asifa, asafan, merasa sedih, merasa menyesal, ya. Jazi'a, jaza'an, gelisah, tidak sabar. Waji'a, waja'an, merasa sakit. Jadi pada fi'il ini, ta'iba, asifa, jazi'a, waji'a, ini fi'il-fi'il lazim, kemudian ain fi'ilnya di kasrah. Maka masdarnya itu mengikuti wazan fa'alun, ta'abun, asafun, jaza'un, waja'un. Salisan yang ketiga, akhlabul af'ali as-sulasiyyati al-lazimati al-maftuhatil aini, kebanyakan dari fi'il-fi'il sulasi al-lazima, yang lazim, al-maftuhatil aini, yang difathah ain kalimahnya. Fi'il lazim difathah ain kalimahnya, berarti fi'ilnya wazannya fa'ala, ya, ain kalimahnya difathah. Kalau yang tadi sebelumnya kan di kasrah, ini berbeda. Ya. Kalau yang di kasrah tadi masdarnya wazannya fa'alun. Kalau yang di fathah bagaimana di sini? Oh, satu tambahan lagi, ya. Al-maftuhatil aini, yang di fathah ain kalimahnya, wa hiya sahihatun, dan dia ain kalimahnya huruf sahih. Ain kalimah di sini hurufnya sahih. Artinya bukan huruf illah, ya, bukan huruf illah, tapi huruf sahih. Nah, di sini nanti disebutkan, ditambahkan sahihah. Kenapa? Berarti nanti kalau huruf illah berbeda lagi. Jadi kalau disebutkan dengan rinci, dengan sifat-sifat tertentu secara rinci, menunjukkan nanti akan ada perbedaan dengan yang satunya, dengan yang lainnya, ya. Tapi kalau tidak disebutkan, berarti umum untuk semuanya. Ya, di sini, ya. Jadi kebanyakan dari fi'il sulasi lazim yang di fathah ain kalimahnya, dan itu hurufnya sahih, ain kalimah itu sahih, yakunu masdaruha ala wazni fu'ulin, maka masdarnya itu mengikuti wazan fa'ulun. Mislu, contoh qa'ada. Ya, perhatikan fi'ilnya qa'ada. Ain kalimah di situ di fathah, kemudian itu huruf sahih. Ain itu sahih. Qa'ada. Maka masdarnya menjadi qu'udan. Ini satu wazan. Qu'ulun, qu'udun. Sajada. Qa'ada tadi artinya duduk ya. Qa'ada duduk. Jadi itu lazim. Fi'il lazim. Kemudian sajada, sujud. Masdarnya menjadi sujudan. Dakhala, masuk. Menjadi dukhulan. Kharaja, keluar. Masdarnya menjadi khurujan. Ini pada fi'il sulasi lazim di fathah ain kalimahnya dan itu huruf sahih, maka masdarnya fu'ulun, qu'udun, sujudun, dukhulun, khurujun. Itu kalau hurufnya sahih. Sekarang ditambahkan di sini ya. Kenapa tadi disebut wahiyah sahih, hatul hurufnya sahih? Berarti kalau hurufnya tidak sahih, berbeda wazannya. Fa'in kana fi'lu mu'tallal a'in, jika fi'il itu mu'tal a'in, a'in kalimahnya di situ huruf a'illah, ya. A'innya di sini a'illah, ya. Fal'aqlabu a'yakuna masdaruhu ala wasmi fa'lin au fi'alin, maka masdarnya itu secara umum kebanyakan mengikuti wazan fa'lun. Ya. Au fi'alun atau fi'alun. Misal contoh shoma, shoma. Ya. Di situ shoma ain kalimah huruf illah, dan sebagaimana yang sebelumnya tadi, dia aslinya ain kalimah itu di fathah. Ya, karena ini masuk termasuk pembahasan pada poin yang ketiga ya. Akhlabul af'ali sulasiyati al-lazimati al-maftuhatil ain. Jadi fi'il sulasi lazim yang di fathah ain kalimahnya. Tetapi di sini ain kalimah itu hurufnya illah. Berarti ini masih terkait dengan ain kalimah yang fathah. Hanya saja ain itu illah. Maka fathahnya menjadi tidak tampak, sehingga menjadi soma. Nah, untuk fi'il yang semacam ini, masdarnya mengikuti wazan fa'lun atau fi'alun, sehingga dari soma masdarnya menjadi sauman atau siyaman. Sauman kan sauman, saumun. Ini fa'ain lam fa'lun. Wazannya ya sam fa'lun saumun. Kemudian fi'alun atau siyamun, siyamun menjadi fi'alun wazannya. Ya. Ini. Karena itu huruf illah ya, pada saumun alifnya tadi berubah menjadi wawu, pada siyamun itu berubah menjadi ya. Ya, karena sifat huruf illah seperti itu sebagaimana yang sudah diketahui ya. Ini. Siyamun, fi'alun. Qama, contoh yang berikutnya qama. Siam ya. Ya. Qama, ya, berdiri, masdarnya qiyaman. Ya, qama ain kalimahnya illah dan itu aslinya diberi aslinya harakatnya fathah tapi tidak tampak fathahnya. Kemudian masdarnya menjadi qiyamun mengikuti wazan yang fi'alun. Nama, tidur, wazannya nauman, ya, naumun, fa'lun. Ini pada penjelasan atau pada bab poin yang ketiga dibedakan huruf illah itu huruf ain kalimah itu sahih ataukah illah, maka masdarnya juga berbeda. Akhlab secara umum atau kebanyakan demikian. Baik. Rabian yang keempat, akhlabul af'ali sulafiyyati al-lazimati. Ini masih terkait dengan fi'il lazim ya. Kebanyakan fi'il-fi'il sulafi yang lazim al-madmumatil aini, yang dibommah ain kalimahnya. Ya, sekarang yang dibommah, kalau tadi di kasrah kemudian di fathah, sekarang yang dibommah ain kalimahnya. Berarti pada fi'ilnya wazannya apa? Fa'ula. Ya. Pada fi'il sulafi lazim kemudian ain kalimahnya dibommah, maka wazan fi'ilnya adalah fa'ula. Yakunu masdaruha ala wazni fa'alatin au fa'ulatin. Maka masdarnya itu mengikuti wazan fa'alatun atau fa'ulatun. Fa'alatun atau fa'ulatun. Ini dari fi'il fa'ula tadi. Mithlu, contoh maluha. Masdarnya menjadi malahatan. Wazan yang awal tadi ya, fa'alatun malahatun. Maluha itu cantik, manis. Zarufa, masdarnya menjadi zarafatan. Cerdas, pandai. Kemudian syaju'a, berani. Masdarnya menjadi syaja'atan. Daripada fi'il-fi'il ini mengikuti wazan yang fa'alatun, malahatun, zarafatun, syaja'atun. Kemudian contoh yang berikutnya, sahula, mudah. Wazannya atau masdarnya menjadi suhulatan. Fu'ulatun, suhulatun. Itu ya. Su'uba, sulit, sukar. Masdarnya menjadi su'ubatan. Azuba, azuba di sini artinya rasa yang tawar, manis, segar. Azuba, karena ainnya di dhammah ya. Berbeda kalau ainnya di fathah, azaba. Itu azab ya, terkait dengan azab nanti. Tapi kalau azuba dengan dhammah pada ain kalimah ini bermakna tawar, manis, segar. Jadi perbedaan harokat itu bisa menunjukkan perbedaan arti, perbedaan makna. Azuba, masdarnya uzubatan. Ini bentuk masdar yang kedua tadi ya. Fu'ulatun ya, bukan fa'ulatun. Fu'ulatun. Jadi suhulatun, su'ubatun, uzubatun. Masdar yang atau wazan yang kedua fu'ulatun. Dan ini juga untuk menentukan mana dari fi'il ini juga, dari fi'il yang fa'ula, dari dia mengikuti yang fa'alatun ataukah yang fu'ulatun juga sama'i dari mendengar ya. Tidak kemudian maluha misalnya ya, maluha menjadi muluhatun, tidak demikian. Ya, atau zarufa dipilih yang zurufatun, kemudian sahula sahalatun juga tidak demikian. Kenapa bisa maluha menjadi malahatun, sahula menjadi suhulatun? Ini juga dari sama, dari mendengar, tidak kias. Kalau kias mestinya satu fi'il bisa dua-duanya, maluha malahatan, muluhatan, muluhatun. Tapi di sini yang ditunjukkan tidak demikian. Ini juga berarti kembalinya ke sama, ke mendengar. Walaupun di sini bisa dikiaskan, tapi tetap dari sisi ini mengikuti yang mana itu juga kembalinya ke sama. Seperti yang tadi ya, yang fa'ala yang ain kalimahnya ilah, ada dua wazan masdar, itu juga demikian. Kembalinya ke sama. Soma bisa dua-duanya, saumun dan siyamun. Tadi ya. Kalau koma itu hanya siyamun, atau nama itu hanya naumun. Ini kembalinya ke sama dengan mendengar. Ya. Nah, di sini kemudian yang di kalimat yang di bawahnya diperjelas, dipertegas ya. Wa mahma yakun min amrin, dan bagaimanapun juga keadaannya perkara ini, fa inna masdar sulasiyyi yatawaqqafu 'ala as-sama'i, maka sungguh masdar sulasi, masdar dari fi'il sulasi mujarad itu, yatawaqqafu 'ala as-sama'i, tergantung pada sama', dengan mendengar dari bahasa Arab, dari orang-orang Arab mendengarkan mereka bagaimana masdar dari fi'il sulasi mujarad itu, ya, lafadznya bagaimana, bentuknya bagaimana, ini dengan sama, menentukannya dengan sama, tidak kemudian dikiaskan kalau ini pasti begini, tidak demikian, ya. Wa ala dzalika fa inna ruju'a ila al ma'ajimi wa kutubil lughati daruriyun, oleh karena itu maka sungguh kembali kepada kamus-kamus, ya, al ma'ajim, kamus-kamus jamak dari mu'jam, wa kutubil lughati, dan kitab-kitab bahasa, daruriyun itu penting, darurat, ya, penting, penting sekali, ya, li ma'rifati masdaris sulasiyyi, untuk ma'rifah, untuk mengenali masdar dari sulasi mujarad ini, ya, karena kalau di kamus atau di kitab bahasa yang tentunya terpercaya, yang bisa di jadikan rujukan, ya, itu diambil dari, didapatkan dari sama' tadi dengan mendengar, ya, rujukannya dari sana, dari as-sama', ya, mendengar dari bahasa Arab ini, kemudian ditulis dalam kamus-kamus atau dalam kitab-kitab bahasa ini, sehingga tinggal merujuk ke sana ini. Jadi tidak perlu cari orang Arab, ya, apalagi di masa sekarang lebih sulit, artinya karena bahasa Arab yang ada di saat ini mungkin juga tidak semurni yang pada masa dulu. Kalau masa dulu insya Allah masih lebih terjaga kemurniannya, keasliannya, tapi kalau sekarang mungkin juga sudah banyak tercampur atau mungkin juga terpengaruh dari bahasa luar, bahasa asing, sehingga ini kembalinya pada kamus-kamus dan kitab-kitab bahasa yang memang bisa jadikan rujukan, yang bisa dipercaya. Jadi tetap walaupun tadi bisa, atau sebagian bisa dibuat semacam kaidah, semacam ketentuan, akhlak secara umum, kebanyakan begini dan begitu, bagaimana sudah dibahas ini tadi, tapi tetap semuanya kembali ke sama. Ya. Ini tidak kemudian bisa dikiaskan, dimutlakkan pada semuanya, tidak bisa demikian. Jadi misalkan tadi menunjukkan hirfah tadi, itu pun pada tentunya pada sebagian fi'il, tidak semua fi'il, kemudian tidak semua fi'il yang menunjukkan makna hirfah misalnya, kemudian wazannya fi'alatun, itu juga kembali ke sama, dengan mendengar, ya, fi'il ini semacam yang dicontohkan tadi, ya, falaha, najara, zara'a, dan seterusnya, ini masdarnya fi'alatun, mengikuti wazan fi'alatun, karena memang yang didapatkan dari mendengar juga itu. Jadi ini bisa ketemu, ini bisa mendapatkan ini juga dari sama, dari mendengar, dari bahasa Arab, dari orang Arab, ya, falaha filahatan, najara nijaratan, dan seterusnya. Kalaupun tidak dari mendengar, tidak bisa menentukan seperti ini, ya. Jadi tidak semua hirfah nanti wazannya fi'alatun, atau sebaliknya wazan fi'alatun tidak mesti untuk hirfah. Ini satu contoh, ya, seperti itu. Ada yang ditanyakan dari ini? Ini tentang masdar dari sulasi mujarad, demikian, ya, sama. Nah, nanti yang berikutnya, pada pembahasan berikutnya, masdar dari selain sulasi mujarad. Ya, selain dari sulasi mujarad. Jadi apa yang termasuk selain dari sulasi mujarad? Yakni sulasi mazid, kemudian ruba'i. baik yang rubai mujarad dan rubai mazid. Nah, jadi apa pembagiannya ini? Sulasi mujarad tersendiri, satu klub tersendiri, satu kelompok tersendiri. Kemudian yang satunya adalah selain dari sulasi mujarad ini. Nanti secara umum demikian ya. Sulasi mujarad itu tersendiri, kemudian selain dari sulasi mujarad yakni sulasi mazid, kemudian rubai mujarad dan rubai mazid itu tersendiri, satu kelompok tersendiri. Dan nanti akan dijelaskan di sana untuk masdar dari selain sulasi mujarad itu qiyasi. Ya. Itu perbedaannya di situ. Nanti penjelasannya lebih rinci insyaallah pada waktu yang akan datang ya. Untuk pagi ini insyaallah sampai ini dulu. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Alafu minkum kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.